Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. قال المؤلف رحمه الله تعالى وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين وإما اسم كما مثلنا أو لقب كزين العابدين وقفة أو كنية كأبي عمرو وأم كلثوم. Pembahasan kita tentang alam di kitab Ta'jilun Nada halaman 98. Sudah kita sebutkan muqaddimah yang Ibnu Hisyam rahimahullah ta'ala sebutkan tentang alam. Isim ma'rifah yang kedua yang dibahas oleh beliau rahimahullah ta'ala rahmatan wasiatan setelah beliau menyebutkan domir. Karena alam dalam kondisi status ma'rifahnya dia itu ada setelah domir, maka disebutkan setelah domir. Dan alam itu sebagaimana yang sudah kita sebutkan pekan yang lalu, terbagi menjadi dua, ada alam saksi, ada alam jinsi. Nah sekarang pembagian alam bi'tibari wad'ihi, pembagian alam jika ditinjau dari peletakan alam tersebut, jika ditinjau dari status alam tersebut digunakan sebagai apa. Jadi alam itu adalah suatu isim yang digunakan untuk penyebutan. Maka pembagian yang akan kita sebutkan berikut ini, peletakan penyebutan ini itu digunakan untuk apa? Apakah memang untuk nama aslinya, atau memang untuk lakopnya, gelarannya yang terkenal darinya, ataupun memang kunyahnya, dia dikenal sebagai apa. Jadi ini pembagian alam yang kedua sebagaimana yang Ibnu Hisyam rahimahullah ta'ala sebutkan, wa imma ismun kama mathalna. Alam itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, boleh jadi dia isim sebagaimana yang sudah kita sebutkan, yang kita sebutkan sebelumnya, ya, dari al-alam as-saksi seperti Khalid, Muhammad, Makkah, Hadramaut. Ini adalah alam saksi yang disebut dengan ismun, nama untuk suatu person ataupun tempat. Jadi namanya memang seperti itu sejak dia dilahirkan atau sejak dia didirikan dan seterusnya. Ini namanya apa? Ismun. Aw laqabun kazainil abidina, atau laqab, gelaran bagi orang yang sudah punya nama. Jadi dia sudah punya nama asli sejak dia dilahirkan, tapi sekarang dia punya laqab, gelaran yang mengandung pujian, mengandung celaan, ya, dan seterusnya. Ini disebut dengan laqab. Wa kuffata, dan kuffata, kuffata merupakan lakob bagi seorang yang kuffah itu kalau disebut di sini al-qur'atul yabisah, luka yang kering, atau kalau bahasa saya gudik namanya. Tahu gudik enggak? Koreng. orang yang banyak bekas korengnya yang sudah kering. Wa kuffatah. Au kunyatun ka Abi Amrin wa Ummi Kulsum, atau yang ketiga ialah kunyah. Kunyah itu ialah nama ataupun gelaran yang diawali dengan abun ataupun ummun. Asy-Syarih hafizallahu taala mengatakan al-'alamu syakhsi bi'tibari wad'ihi thalathatu aqsamin. Jadi yang disebutkan oleh Ibnu Hisham rahimahullahu taala tentang pembagian ini, yakni ketiga pembagian ini itu berkaitan dengan al-alam as-saksi, bahwa al-alam as-saksi terbagi menjadi tiga. Karena pembagian yang pertama, alam jika ditinjau dari segi penggunaannya untuk siapa dia disebut, maka terbagi menjadi dua. Ada alam saksi, ada alam jinsi. Alam saksi yakni untuk menunjukkan satu person saja, tidak mewakili yang lain. Kalau alam jinsi berarti dia selain mewakili orang tersebut juga mewakili semua yang termasuk jenisnya. Seperti kemarin kita sebutkan Usamah. Usamah adalah alam jinsi. Yang mana Usamah ini nama untuk singa. Tapi singa yang mana? Ya semua singa cocok untuk disebut dengan Usamah. Nah sekarang pembagian al-alam as-saksi ada tiga. Al-alam as-saksi berarti nama ini digunakan untuk satu orang, satu person tertentu, tidak mewakili yang lain daripada jenisnya. Alam saksi terbagi menjadi tiga. Al-awwalu ismun, yang pertama adalah isim atau nama. Wa huwa ma utliqa 'ala dzati awwalan, yakni suatu penyebutan yang dimutlakkan kepada suatu zat pertama kali, yakni sejak dia dilahirkan ya, kalau untuk manusia, atau sejak didirikan untuk suatu tempat ataupun daerah. Nahwu 'Asim Hindun, seperti Asim dan Hindun, atau seperti Muhammad, seperti Zaid, Sulaiman, Ishaq, Ibrahim, Ismail dan seterusnya. Kalau ada orang namanya Ibrahim, maka berarti isimnya disebut dengan Ibrahim. Isim maksudnya dia adalah al-alama saksi, nama personal dia. Siapa namanya? Ibrahim. Berarti disebut dengan ismuhu Ibrahim. Namanya adalah Ibrahim. Yani nama yang sejak pertama kali dia dilahirkan ya disebut dengan nama itu. Kemudian yang kedua kunyah. Atsani kunyah. Ma utliqa 'ala dzati ba'da tasmiyati wa suddira bi abin nahwu Abu Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tsanil khulafa'ir rasyidin au ummin nahwu ummul mu'minina Aisyatu radhiyallahu ta'ala anha rawiyatul hadith. Yang kedua adalah kunyah. Apa itu kunyah? Yani suatu penambahan yang dimutlakan kepada zat tertentu namun setelah dia memiliki nama asli. Jadi sejatinya dia sudah punya nama asli. Ibrahim sudah punya nama asli dia. Jadi nama aslinya siapa? Ibrahim. Namun dia memiliki kunyah, nama yang setelah nama asli, gelaran lain yang selain daripada nama asli. Namun kekhususan daripada kunyah ini ialah dia diawali dengan apa? Abun. Seperti Abu Hafsin Umar ibn al-Khattab, Abu Hafs Umar ibn al-Khattab. Kunyahnya mana? Abu Hafsin. Merupakan Khalifah Ar-Rashidin yang kedua. Kemudian ummun, seperti ummul mu'minina Aisyatu radhiyallahu ta'ala anha. Mana kunyahnya? Ummul mu'minin, ibunda orang-orang yang beriman, yakni ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha rawiyatul hadith, perawi hadith. Taib, ini yang kedua, kunyah. Yang ketiga, laqabun. Wa huwa ma utliqa 'ala dzati ba'da tasmiyati wa usyira bi madhin kal ma'muni war rasyidi au dhammin kal jahiri wassaffah. Yang ketiga laqab. Apa itu laqab? Hampir sama seperti kunyah, yakni suatu penyebutan yang dimutlakkan kepada zat tertentu yang sudah memiliki nama. Jadi penyebutan yang ada setelah nama aslinya. Aslinya namanya Sulaiman, kemudian dia punya gelaran tertentu, yang mana gelaran ini pun dijadikan sebagai gelaran yang khusus untuk dirinya, maka disebut dengan apa? Laqab. Namun laqab memiliki kekhususan. Kalau kunyah tadi kekhususannya itu adalah dia diawali dengan abun atau ummun. Tapi kalau laqab ini ushiro bimadhin, itu memiliki sifat pujian au dhammin ataupun sifat celaan. Jadi gelaran itu bisa bermakna gelaran yang baik, sanjungan ataupun celaan. Gelaran yang baik seperti al-ma'mun, masya Allah, Ibrahim al-ma'mun. Al-ma'mun berarti dia orang yang terpercaya, masya Allah, orang yang amanah, orang yang jujur, gelaran yang baik dan terpuji. Atau ar-rasyid, yang mendapat petunjuk. Atau sebaliknya gelaran yang jelek seperti al-jahid, yang matanya mencuat, ya, yang matanya mencolot. Jadi kalau ada orang matanya kok agak mencolot sedikit, disebut dengan apa? Al-jahid. Atau as-saffah, orang yang banyak bunuh orang, disebut dengan as-saffah. Naam. Maka ini disebut dengan apa? Laqab. Apa itu laqab? Yakni suatu penyebutan yang dimutlakkan kepada zat tertentu setelah nama aslinya, dan penyebutan ini memiliki isyarat pujian ataupun celaan. Ya, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Hisham, Zainul Abidin. Ini laqab. Muhammad ibn Ali Zainul Abidin. Maka ini laqab. Zain perhiasan, al-Abidin ahli ibadah. Yakni orang yang paling menonjol di antara ahli ibadah. Ini merupakan pujian, laqab yang baik. Atau kufah, laqab yang jelek, orang yang banyak kudisnya. Naam. Qauluhu wa yu'akhkharu al-laqabu 'anil ismi tabi'an lahu mutlaqan aw mahfudun bi idafatihi in ufrida ka sa'idi kurzin. Kemudian beliau rahimahullah taala, Ibnu Hisham Al-Ansari, menyebutkan tentang kaidah ketika kita ingin menyebutkan nama dan laqab sekaligus, atau nama dan kunyah sekaligus, maka dalam kaidah bahasa Arab itu yang harus didahulukan yang mana? Apakah nama terlebih dahulu baru laqab, atau laqab dulu baru nama, atau kunyah dulu baru nama, ya, nama dulu baru kunyah, kunyah dulu baru laqab, laqab dulu baru kunyah? Mana? Beliau menyebutkan wa yu'akhkharul laqabu 'anil ismi tabi'an lahu mutlaqo. Laqab itu harus diakhirkan dari nama. Kaidahnya apa? Laqab itu hukum asalnya harus diakhirkan, berarti penyebutannya itu setelah nama. Tabi'an lahu sebagai tabi', jadi hukumnya mengikuti hukum isim, i'rabnya mengikuti i'rab isim, mutlaqo secara mutlak, maksudnya baik dia itu mufrad ataupun murakkab, baik dia mufrad ataupun apa? Murakkab. Murakkab artinya terdiri dari dua suku, terdiri dari lebih dari satu suku kata. Semisal Zainul Abidin, ini murakkab namanya, terdiri dari kosakata apa? Zain dan Al-Abidin. Tapi yang mufrad seperti apa? Kuruzun. Seperti apa? Kuruzun. Bermakna al-la'im, orang yang jelek. Kuruzun. Taib. Maka Yang pertama kaidahnya bahwa lakob harus diakhirkan dari nama, dan status i'rabnya dia mengikuti i'rab apa? Isim secara mutlak, baik ya isimnya mufrad, lakobnya mufrad, isimnya murakab, lakobnya mufrad, isimnya mufrad, lakobnya murakab, atau isimnya murakab, lakobnya murakab. Ya, jadi semuanya secara mutlak itu ya lakob mengikuti hukum apa? Hukum isimnya. Au makhfudun bi idhofatihi in ufrida ka sa'idi kursin. Atau boleh diidhofahkan sekarang. Boleh diidhofahkan kapan? Jika dua-duanya itu bentuknya mufrad. Jadi baik isimnya bentuknya apa? Mufrad, lakobnya bentuknya mufrad. Dalam hal ini sebagian ulama mengatakan boleh kita mengidhofahkan lakob kepada atau isim kepada lakob. Kasaidi kurzin, harusnya itu apa? Saidun kurzun. Itu kalau kita jadikan lakob sebagai tabi, maka dia mengikuti hukum apa? Hukum isim. Tapi boleh kita idhofahkan isim dengan lakob. Kasaidi kurzin. Jadi kurzin itu adalah lakob. Taib. Kemudian Asy'ari mengatakan idza jtama'a al-ismu ma'al laqabi wajib ta'khirul laqabi 'anil ismi. Jika isim dan laqab berkumpul, maka wajib bagi kita mengakhirkan laqab daripada isim. Fataqulu Umaru al-Faruqu thanil khulafa'ir rasyidin. Baik. Mana lakobnya? Al-Faruq. Isimnya mana? Umar. Mendahulukan isim daripada lakob. Umaru Al-Faruq Thanil Khulafa'ir Rashidin. Kenapa kita harus mengakhirkan lakob dan mendahulukan isim? Li'annal lakoba bimanzilatis sifati li'ish'arihi bilmadahi awidhammi. Karena alasannya lakob itu seperti sifat. Lakob itu seperti apa? Sifat. Karena dia itu mengisyaratkan adanya pujian ataupun celaan. Jadi kan dia seakan-akan seperti sifat bagi isim. Dan sifat itu termasuk dalam bab apa? At-tawabi. Ya tidak? Ya, sifah dan mausuf ya itu masuk dalam bab apa? At-tawabi. Makanya lakob jika dia statusnya seperti sifat, maka yang lebih utama ialah mendahulukan isim daripada laqab. Ini hukum asalnya. Wa hiya tata'akhkharu 'anil mausuf. Naam, sifah itu dia pasti berada setelah mausuf. Kalau sifahnya di depan, ya berarti dia jadi mausuf ya. Taib. Qad yataqaddamul laqabu idza kana asyharu minal ismi. Namun ada pengecualian taklik yang beliau sebutkan cukup bagus. Kadangkala qad di sini ya qad yataqaddamu qad yufidu at-taqlil ya bukan at-takthir. Qad jika masuk kepada fi'il mudhari maka bukan yufidu tahqiq. Kalau masuk kepada fi'il madhi yufidu at-tahqiq. Di sini qad yataqaddamu itu yufidu at-taqlil. Boleh jadi kadangkala sesekali lakob itu boleh dikedepankan daripada isim. Kapan? Jika lakobnya lebih masyhur daripada isimnya. Perhatikan. Kapan lakob boleh dikedepankan daripada isimnya? Jika lakobnya itu lebih masyhur daripada isimnya. Paham dong? 6. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah tabaraka wa ta'ala innamal masihu Isa bin Maryam rasulullah. Lakobnya mana? Al-Masih. Isimnya mana? Isa. Syahidnya bahwasanya Allah mengedepankan lakob daripada isim. Sahih? Fal masihu laqabun wa qad taqaddama 'alal ismi Isa. Masih, Al-Masih itu adalah lakob daripada Isa. Allah kedepankan lakob daripada isimnya. Karena secara umum Al-Masih itu jika dimutlakan maka maknanya adalah siapa? Isa ibni Maryam. Nah, demikian pula seperti Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibnu Taimiyah, ya. Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim dikedepankan Syekhul Islamnya, padahal dia lakob daripada namanya. Kenapa? Karena Ibn Taimiyah memang masyhurnya itu dengan Syekhul Islam. Naam. Amma min haitsu i'rabil laqabi. Faqad dzakara al-musannifu annahu yu'rabu bi i'rabil ismi fa yakunu tabi'an lahu fi raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi ala annahu badalun minhu aw athfu bayan. Adapun dari segi i'rab, laqab sebagaimana yang disebutkan oleh penulis itu di'irab dengan i'rab isim. Jadi dia mengikuti dengan i'rab isimnya karena statusnya dia sebagai tabi, pengikut, ya, seperti sifah mengikuti mausuf, na'at mengikuti man'ut. Maka dia mengikuti i'rab daripada isim dari segi rafa, nasab ataupun jarnya. Ya, dan kita i'rab sebagai badal ataupun atfu bayan. Taib. Tapi secara umum kalau dia lakob berarti badal. Kalau atfu bayan itu berarti orang yang memang aslinya, orang yang memang aslinya yang diinginkan. Itu beda badal dengan atfu bayan. Ya. Kalau badal itu dia menggantikan yang asli, kalau atfu bayan yang asli justru dia yang asli. Faham ya? Misalkan seperti Umar, Umaru Al-Faruq. Umaru Al-Faruq. Maka Al-Faruq di sini badal untuk siapa? Untuk Umar. Taib. Ya, badal untuk siapa? Umar. Taib. Tapi kalau saya katakan Abu Hafsin Umaru, maka Umar di sini apa? Yang lebih cocok. Atfu bayan. Karena yang disebut Abu Hafsin itu siapa? Ya Umar. Yang disebut Abu Hafsin siapa? Umar. Maka Umar lebih cocok di i'rab dengan atfu bayan. Itu beda badal dengan atfu bayan. Jadi kalau badal dia menggantikan yang asli, kalau atfu bayan justru dia yang asli. Naam. Itu cara mudahnya. Wa qawluhu mutlaqo ay sawa'un akana al-laqabu wal ismu mufradaini. Perkataan Ibnu Hisyam rahimahullahu taala mutlaqo, secara mutlak maksudnya apa? Maksudnya itu baik lakob atau isimnya itu mufrad, ai ghairu muraqqabaini, yakni tidak ditarkib, seperti jaa Saidun Kurzun. Said itu isim, Kurzun itu lakob. Said mufrad karena dia satu kali kalimat. Kurzun mufrad karena dia satu kalimat. Kurzun kaburjun khurjur ra'i bidommil kha wa huwa wi'a'un ma'ruf wa 'ala wasni fu'alu, ya, fu'alun maknahu al-la'imu wal khabithu wal hadiku. Jadi makna dari kurzun itu al-la'im, orang yang jelek, yang tercela, yang hina. Taib. Itu lakop yang jelek, ya. Tapi di sini sebagai contoh namanya Said, tapi kok kurzun? Ini mutanakid. Kalau Said harusnya bahagia, tapi kok tercela dia? Harusnya siapa namanya di sini? Hah? Ya sudah, ikut saja. Saidun kurzun. Taib. Di sini syahidnya bahwa kurzun itu mengikuti i'rab daripada isim. Karena dia statusnya sebagai apa? Tabi. Mengikuti Said. Wa ra'aitu Saidan Kurzan wa marartu bi Saidin Kurzin. Am muraqqabaini atau dua-duanya itu ditarkib. Ja'a Abdullah Zainul Abidin. Namanya siapa? Abdullah. Laqabnya Zainul Abidin. Am mukhtalifaini atau keduanya itu berbeda. Imma isimnya yang muraqqab, laqabnya mufrad, atau sebaliknya isimnya yang mufrad, lakobnya yang murakkab. Ifradan wa tarkiban mithlu ja'a Zaidun Zainul Abidin. Isimnya mana? Zaidun, lakopnya Zainul Abidin. Yang murakab yang mana berarti? Lakopnya yang murakab Zainul Abidin, isimnya berarti mufrad. Waja'a Abdullahi Kurzun. Ya, ja'a Abdullahi Kurzun, isimnya yang murakab, lakopnya yang mufrad. Jadi secara mutlak maksudnya tanpa terkecuali, baik dia mufrad semuanya, murakab semuanya, atau salah satunya mufrad, salah satunya murakab, itu bisa menjadi tabi' bagi yang lain. Jadi di'rab dengan i'rab tabi'. Ini yang paling gampang dan ini hukum asalnya. Fa fi hadhil halati al-arba'i yatba'ul laqabul isma fi i'rabihi. Maka dalam kondisi empat, atau dalam empat kondisi ini, laqab itu mengikuti isim. Empat kondisi maksudnya apa? Baik isim, yang pertama, kondisi yang pertama, isim dan laqabnya sama-sama mufrad. Kondisi yang kedua, isim dan laqabnya sama-sama murakkab. Kondisi yang ketiga, isimnya mufrad, laqabnya murakkab. Kondisi yang keempat, isimnya murakkab, laqabnya mufrad. Jadi dalam empat kondisi ini, semuanya ini, bahwa laqab itu mengikuti hukum isim dari segi i'rab. Wa yajuzu fil halatil ula wa hiya an yakuna mufradaini idafatul ismi ilal laqabi. Namun sebagian ulama itu mengatakan bahwa boleh pada kondisi yang pertama. Kondisi yang pertama itu kondisi apa? Yakni kedua-duanya mufrad. Jadi kedua-duanya mufrad. Naam. Dan ini pendapatnya Al-Basriyun. Ya. Pendapat dari Al-Basriyun bahwasanya isim itu diidhofahkan kepada al-laqab. Naam. Idhofatul ismi ila al-laqabi, yakni mengidhofahkan isim kepada laqab, fayakunu laqabu majruran bil idhofati. Maka dalam hal ini laqab itu majrur karena dia sekarang menjadi mudhof ilaih. Sa'idu Kurzin. Maka Kurzin di sini menjadi mudhaf ilaih, maka dia majrur. Muradan bil awwali al-musamma wa tsani al-ismu. Dengan meniatkan bahwa yang pertama Sa'id itu adalah al-musamma yang dinamai, yang kedua itu isimnya. Ini bingung ya. Ja'a Sa'idu Kurzin. Jadi Sa'id itu al-musamma yang dinamai, Kurzin itu isimnya, itu namanya. Ini gimana ini? Hah? Taib. Nanti tambah bingung lagi setelahnya. Taib. Lakin al-muqtaro fi hadhil halati al-itba. Syekh Abdul Al-Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan yang dipilih dalam hal ini itu pendapatnya Al-Kufiyun. Jadi Al-Kufiyun itu membolehkan al-itba dalam kondisi ini, tidak seperti Al-Basriyun. Ka ghairiha minal halati. Ya, dari kondisi-kondisi selainnya, ya seperti kondisi-kondisi selainnya. Li'annahu aisar. Na'am sahih. Karena itu lebih gampang. Lebih mudah bagi kita ya. Wa li'annal itba'a la yahtaju ila ta'wilil madkur. Karena dengan kita mengitba, mengikutkan status daripada laqab itu kepada isim, kita tidak butuh takwil tadi. Ya. Takwil apa? Bahwasanya yang pertama itu adalah musamma yang dinamai, yang kedua adalah namanya. Yang dinamai diidhofahkan kepada namanya. Justru sekarang lebih bingung lagi, li'annahu yalzamu 'alal qauli bil idhofati idhofatu syai'i ila nafsihi. Karena hal ini sejatinya melazimkan bahwa kita mengidhofahkan sesuatu kepada dirinya sendiri. Jadi saya menisbatkan diri kepada saya. Saya dinisbatkan kepada saya. Kamu tidak akan menjadi kamu sampai kamu tahu siapa kamu. Ya. Kamar dzakara annahu fi babi al-idhofati. Naam. Wa hadza mamnu' kama dzakara an-nahwiyuna fi babi al-idhofati. Dan ini mamnu'. Mamnu'. Tidak boleh mengidhofahkan sesuatu kepada dirinya sendiri. Dirinya sendiri diidhofahkan kepada dirinya sendiri. Karena itu tidak membuat makna, memberikan faidah makna. Dan di dalam bab idhofah menurut An-Nahwiyun, ini adalah sesuatu yang mamnu'. Allah Ta'ala alam bisawab. Ya, karena alasan inilah yang lebih dipilih, bahwasanya dalam bentuk mufrad atau kedua-duanya mufrad, ya, bahkan kalau kedua-duanya mufrad kita tetap memilih al-itba, itu yang lebih utama. Naam. Ismul isyarati. Qauluhu thumma al-isyaratu wa hiya dha lil mudzakkari wa dhi wa dhihi wa ti wa tihi wa ta lil muannatsi wa dhani wa tani lil musanna bil alifi raf'an wa bil ya'i jarran wa nasban wa ula'i li jam'ihima. Kemudian beralih kepada isim ma'rifah yang ketiga, yakni ismul isyarah. Sebagaimana yang kita sebutkan pada pekan yang lalu, bahwasanya alam itu adalah isim yang ma'rifah yang menta'yin, menunjukkan suatu penamaan tertentu secara mutlak. Secara mutlak maksudnya tidak memiliki sifat-sifat tertentu, karena dia ma'rifah bukan dengan sifat tapi dengan namanya itu sendiri. Kalau kita katakan Muhammad, Muhammad itu ma'rifah karena dia alam. Kenapa dia ma'rifah? Ya karena Muhammad itu menunjukkan Muhammad. Nama itu menunjukkan orang yang memiliki nama. Faham ya? Beda dengan isim isyarah. Isim isyarah itu menjadi ma'rifah karena kita ta'yin dengan isyarah. Andaikan kita tidak ta'yin dengan isyarah, tentulah akan menjadi mubham. Misalkan antum kesuwalayan, ya. Antum pengen beli apa, misalkan roti. Tapi rotinya itu ada di pojok paling atas. Antum pengen yang itu. Ya. Nah, antum bilang saya pengen beli roti. Mutlak. Antum enggak isyaratkan, berarti enggak ma'rifah. Berarti enggak salah dong kalau misalkan penjaga tokonya ambil roti apa saja, ya tidak. Kalau antum salahkan, berarti antum yang salah. Kan antum enggak memakrifahkan roti yang antum maksud. Tapi kalau antum bilang hada atau zalika, itu roti yang itu, bukan yang lain. Berarti ma'rifahnya dengan apa? Isyarat. Faham ya? Baik. Jadi isim isyarah ini dia menjadi ma'rifah karena itsar. Wa hiya, kemudian beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan jenis-jenis daripada isim isyarah. Yang pertama dha untuk mudzakkar. Kemudian ini banyak sekali, mu'annath ini banyak sekali, ya. Makanya kalau ke toko juga pilihannya banyak, ya. Kalau belanja banyak sekali. Isim isyarahnya juga banyak. Dhi, dhihi, ti, tihi, ta, sampai di dalam Hamul Hawami As-Suyuti itu mengatakan wa yusharu ilal mufradil muannatsi bi asrati alfat. Isim muannas yang mufrad itu diisyaratkan dengan 10 lafad, 10 lafad isyarah, dan itu ada cabangnya. Bukan hanya 10 tapi ada cabangnya. Jadi pertama dhi, kedua dhi, atau juga bisa dibaca dhihi, dhi atau dhihi. Yang ketiga tih, bisa juga dibaca tihi, tih atau tihi. Yang keempat ti, ada ya-nya, ti. Yang kelima ta, ada alifnya. Yang keenam zihi, ada isbak dengan ya-nya, zihi, ya-nya panjang. Yang ketujuh tihi, tihi. Yang kedelapan zatu, dia mabniyatun ala dhom, mabni dengan dhom. Yang kesembilan tika, jadi ada apa? Tika. Yang ke-10 tilka. Ya. Yang ke-10 apa? Tilka. Taib. Jadi ada 10 isim isyarah yang digunakan untuk wanas, banyak sekali ya. Naam. Wa dhani wa tani lil musanna, dhani dan tani untuk yang musanna. Dia itu mengikuti i'rabnya isim musanna, mulhaqun bil musanna. Baik. Meskipun ada khilaf di antara ulama. Ya, ada khilaf di antara ulama terkait dengan isim isyarah untuk yang musanna terkait i'rabnya. Raf'an bil ya'i wa jarran wa nasban. Bil alifi raf'an wa bil ya'i jarran wa nasban. Jadi dengan alif dia rafa, kemudian nasab dan jarnya dengan apa? Al-ya. Wa ula'i untuk jamaknya. Al-qismu tsalisu min aqsamil ma'arifi ismul isyarati wa huwa ismun yu'ayyinu musammahu bi isyaratin hissiyatin aw ma'nawiyatin. Yang ketiga dari isim ma'rifah ialah isim isyarah. Ialah isim yang menunjukkan sesuatu yang diinginkan namun dengan isyarat. Baik isyaratnya itu hissiyah, ada memang wujudnya, atau ma'nawiyah, abstrak. Baik isyaratnya itu konkret, ada wujudnya, nyata, ataupun abstrak. Famitsalul isyaratil hissiyah, hadza kitabun mufid. Misalkan isyarat yang konkret, yang nyata, ini adalah kitab yang bermanfaat. Berarti kitabnya ada tidak? Ada, konkret. Kitabnya ada. Hadza kitabun mufidun. Wa mithalul isyaratil ma'nawiyah, hadza ra'yun sha'ibun. Isyarat ma'nawiyah ya, misalkan ini pendapat yang bagus, pendapat yang benar. Nah, pendapat itu kira-kira antum bisa lihat tidak? Hah? Bisa disyaratkan tidak? Ya tidak. Karena itu sesuatu yang abstrak, yang tidak kelihatan. Namun bisa kita isyaratkan secara maknawi maksudnya. Wali asma'il isyarati taksiman. Isim isyarah itu boleh kita bahas dalam dua sudut pandang. Ya. Yang pertama, al-awwalu ma yulahadu fihi al-ifradu wa tadkiru wa furu'uhuma. Di mana kita itu memperhatikan tentang adatnya dan juga jenis kelaminnya. Dari mufrad, musanna, jama', muannas dan mudzakkar serta cabang-cabangnya. Wa huwa salah satu aqsam, dan ini ada tiga macam. Nanti yang kedua, at-taqsimu tsani li asma'il isyarati ma yulahadu fihi al-musyaru ilaihi min jihati qurbihi au bu'dihi. Jadi sudut pandang yang kedua, isim isyarah itu dilihat dari apa yang ditunjukkan tempatnya, apakah itu dekat ataupun jauh. Jadi ini dua sudut pandang dalam isim isyarah. Yang pertama itu dari segi apa? Adat dan jenis kelamin. Yang kedua dari segi jauh ataupun dekatnya. Taib. Sudut pandang yang pertama, wa huwa salah satu aqsamin. Ada tiga macam. Yang pertama, ma yusharu bihi lil mufrodi falil mudhakkaridha mitlu hadha tajirun sodukun faha litanbihi. Wada ismu isyaratin mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'i mubtada. Tajirun khabarun soduqun sifatun walil muannasi dhi nahwu hadhihi alfatatu tuhsinul kalama wa dhihi bi iskanil ha aw qasriha wa huwa al-aktharu nahwu hadhihi albintu muhaddabatun wa ti nahwu tilkal mar'atu ta'rifu makna tarbiyati wa tihi bi iskanil ha au qasriha tihi atau tih wa ta taib. Yang pertama yang disyaratkan untuk mufrad, dan ini terbagi menjadi dua, ada mudzakkar ada muannas. Yang mudzakkar itu dengan dha, seperti hadza tajirun saduqun, maka ha di sini untuk tanbih, ha li tanbih. Dha ismu isyaratin mabniyun ala sukuni fi mahali raf'il mubtada. Tajirun khabarul mubtada marfu wa alamat rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih shaduqun sifatun li khabaril mubtada marfu' wa alamatu rafih dhammatun dhahiratun fi akhirih. Ini untuk mudzakkar dengan apa? Dengan dza. Adapun untuk muannas disebutkan oleh beliau yang pertama dzi, seperti hadhil fatatu tuhsinul kalama, maka halitan bi dzi ismu isyaratin mabniun ala as-sukun fi mahalli raf'il mubtada. Al-fatatu di sini apa? Sebagai badal, ya, badal daripada dzi. Taib wa dzihi bi iskanil ha'i au kasriha. Jadi boleh kita baca dzi atau dzihi. Bi iskanil ha dengan mensukun ha, dzi au kasriha atau mengkasrohnya dzihi. Boleh dzi, boleh dzihi. Wa huwal aqsar, bi kasriha al aqsar. Jadi dengan kasroh itu yang lebih banyak. Jadi yang lebih banyak digunakan apa? Dzihi, bukan apa? Dzih. Tapi dua-duanya boleh. Hadhihi bukan hadih. Tapi apa? Hadhihi al bintu. Boleh enggak kita katakan hadih? Boleh. Ya, karena itu juga lugah. Jadi jangan disalahkan. Hadih al bintu muhaddabatun. Maka kalau hadih mabniun ala madza? Ala sukun. Kalau hadhihi dhihi mabniun alal kasri. Taib. Kalau dhihi mabniun alal sukun, karena kan ya tadi. Naam. Wati nahwu tilkal mar'atu. Ti, ya, tilkal mar'atu ta'rifu makna tarbiyati. Taib. Wati bi iskanil ha au kasriha tihi. Boleh tih, boleh tihi wata. Taib. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Hisyam. Yang kedua ma yusyaru bihi lil musanna. Yang kedua disyaratkan kepada musanna. Ini juga dibagi menjadi dua, ada mudzakkar, ada muannas. Falil mudzakkari dzani fi halati raf'i wa dzaini fi halati an-nasbi wal jarri. Jadi yang pertama dzani, ini untuk mudzakkar dalam kondisi rafa, rafanya dengan alif. Karena dia mulhaqun bil musanna, atau dalam kondisi nasab dan jar menggunakan ya. Nahwu hadani alimani jalilani. Taib. Syahidnya dhani di situ ya. Halitan bi dhani ismu isyaratin. Di sini apa? Statusnya mabni apa marfu? Nah, itu khilaf di antara ulama. Tapi yang kita pilih bahwasanya yang benar adalah marfu. Sebagaimana pendapatnya Ibnu Hisyam di sini. Jadi hadani halitan bidani ismu isyaratin marfu'un wa alamat rafihi al alif, ya, niabatan anid dhammah li'annahu mulhaqun bil musanna, karena dia diserupakan dengan isim musanna. Safahtu hadaini al alimaini. Taib. Sallamtu ala hadaini al alimaini. Walil muannasi tani fi halati raf'i wa taini fi halati an-nasbi wal jarri. Tani dalam kondisi rafa dan taini dalam kondisi nasab dan jar. Nahwu hatani bintani akilatani. Jadi sama. Dia itu marfu wa alamat rafihi al-alif niabatan anid dhamma li'annahu mulhaqun bil musanna. Tasaddaqtu ala hatainil mar'ataini al-kabirataini. Fahali tanbih tani ismu isyaratin marfu'un bil alif. Naam. Au mabniun alal alif. Nah, ini ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang bilang mabniun alal alif. Man qala in da inna dhani wa tani mu'rabani fi halati tathniyati nadhara ila dhahir. Barang siapa yang mengatakan bahwasanya dhani dan tani itu diirob dengan irobnya isim musanna, karena dia melihat secara dhahirnya. Ya tidak, karena secara dohir dia itu mirip isim musanna, maka kita katakan mulhaqun bil musanna. Fainal araba adkhalat alaihima alamata tasniyah al alif wan nun wal ya wan nun. Karena orang-orang Arab itu memasukkan ke dalam isim isyarah untuk musanna ini alamat musanna, ada alif dan nun, juga ya dan nun. Wa man qala yabniyani, dan barang siapa yang mengatakan mabni aroda tordal babi ala tori kotin wahidatin, maka dia ingin semuanya itu baku. Jadi kalau isim isyarah mabni ya sudah mabni semua, jangan dikecualikan. Ya. Isim isyarah itu mabni, mabni semua, sudah. Jangan dikecualikan. Itla makna li ikhraji halati tasniyati minal bina'i ila li'rab. Karena enggak ada maknanya. Kita cuma mengecualikan yang musanna saja, yang lainnya mabni, ini murab sendiri. Berarti kamu zalim. Kamu memisahkan seolah-olah dia bukan keluarga musanna, bukan keluarga apa isim isyarah. Taib. Tsumma inna dhahira annahuma laisa musannayaini haqiqatan. Kemudian yang dhahir, kata sebagian ulama, bahwasanya kedua-duanya itu bukan musanna secara hakiki. Bal huma sighatani wudi'ata ibtida'an lil musanna. Bahkan kedua-duanya itu adalah kedua sigoh yang memang digunakan untuk mengisyaratkan musanna. Bal naqala Ibnu Lanbari wa ghairuhu anil Farra anna alifat tasniyah fi hadani hiya alifu hadza wan nunu faraqat bainal wahidi wal isnaini. Bahkan Ibnu Lanbari dan selainnya itu menukilkan dari Al-Farra, ya, Al-Farra kayak orang Meksiko ya, Al-Farra. Al-Farra padahal dia ulama ahli nahwu. Anna alif tasniyah, bahwasanya alif tasniyah itu alifnya dihada, dida. Jadi yang ditambahi cuma nun saja. Ataupun alif dan nun, namun alif dari musannanya dibuang. Ya. Dan yang membedakan dalam hal ini antara mufrad dengan musanna itu cuma nun, kata beliau. Kama faraqat bainal wahidi wal jam'i nuna alladzina, sebagaimana ya, sebagaimana dalam alladzina, ini dalam pembahasan isim mausul nanti ya, itu berbeda dengan yang mufrad alladzi dengan alladzina, yang membedakan cuma nun. Kalau alladzi untuk mufrad, kalau alladzina untuk jamak. Berarti alladzina menurut pendapat ini juga mabni, ya. Baik. Karena sebagian ulama ya memang alladzina itu ya, para ulama mengatakan mabni. Taib. Ya, alladzina menurut para ulama itu apa? Mabni. Tapi sebagian qabilah itu menjadikan alladzina itu mu'rab. Makanya ada yang bilang alladzuna. Taib. Sebagaimana yang akan kita jelaskan insyaallah taala pada pertemuan-pertemuan yang akan datang bismillah. Jadi menurut sebagian ulama bahwa dhani dan tani itu mabniun alal alif. Jadi mabniyah tetap dengan apa? Dengan alif. Kok enggak dengan kasroh di akhir gitu? Ya karena dia mirip musanna tadi. Jadi mabniyah alal alif. Berarti dalam kondisi nasab dan jar mabniyah alal ya. Paham ya? Paham tidak? Taib. Fi mahali raf'i mubtada'in bintani khobar. Taib. Kemudian yang ketiga yang terakhir, ma yusyaru bihi lil jam'i bi naw'aihi wa huwa lafdatu ula'i. Kemudian untuk mengisyaratkan jamak, baik jamak muannas ataupun mudzakkar, itu boleh dengan ula'i. Seperti ha ula'i tullabu yuhibbunal fa'idata wa huwa mabniun 'alal qasri daiman kama taqaddama fil asma'il mabniyah. Maka ula'i itu mabni. Mabniun 'alal qasri daiman, mabni dengan kasrah terus menerus ya selama-lamanya. Dia bisa disyaratkan untuk mudzakkar ataupun muannas. Taib, sampai sini bismillah akan kita lanjutkan pada pekan yang akan datang. Visual